طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, apa yang mendengar melalui Zoom atau yang mendengar melalui akun Al-Sunnah Jepang atau media Sunnah Aceh, pada pagi menjelang siang hari ini kita akan kembali membaca dan membahas kitab kita Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama, ya, di sana ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, fadlul ilmi bi fadlu ma'lumi, kemuliaan dan keutamaan sebuah ilmu itu dilihat dari apa yang dibahas dalam ilmu tersebut. Ketika ilmu tersebut membahas tentang masalah hak-hak Allah, membahas tentang sifat-sifat Allah, maka ilmu tersebut menjadi sesuatu ilmu yang paling mulia secara mutlak. Nah, ketika sesuatu itu merupakan sesuatu yang mulia, ya, maka membutuhkan pengorbanan dari kita untuk bisa mendapatkan sesuatu yang mulia tersebut. Ya, dari waktu, dari kesabaran, ya, karena kunci di antara keberhasilan seseorang belajar dan menuntut ilmu, ya, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah sabar. Katanya Allah mengatakan dalam ayatnya, "Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin dalam agama ini. Baik, kapan Allah memberikan kepada mereka kepemimpinan dalam agama? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Ya, inilah hal-hal yang terkadang ya sulit untuk dijalani oleh setiap orang. Maka siapa yang mereka bersabar di atas ilmu, maka insya Allah ya dia akan melihat perkembangan ke depannya. Hanya para ulama mengatakan, la yanulul ilm birahakil jisim. Tidak akan seseorang mendapatkan ilmu dengan badan yang leha-leha. Jadi ilmu itu butuh pengorbanan, ilmu itu butuh usaha yang besar dari kita supaya kita bisa mendapatkan ilmu. Kalau kita membaca ucapan para ulama salaf terdahulu, untuk mereka mendapatkan ilmu agama, ya mereka harus berjalan berbulan-bulan melewati lautan, melalui hutan yang resikonya adalah nyawa mereka harus melayang. Tapi karena mereka tahu pentingnya ilmu, ia akan mengantarkan mereka ke dalam surganya Allah. Ia akan mengangkat kebodohan dan kejahilan apapun resiko mereka lalui. Bahkan ada di antara mereka terkadang membawa pintu. Ada di antara mereka terkadang harus menjual atap-atap rumah mereka. Ya, banyak sekali hal-hal yang kalau kita baca dari kehidupan mereka, maka kita akan mendapatkan diri kita adalah orang yang paling sedikit dalam berkorban dalam agama, dalam keadaan kita. Ya, banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan untuk menggali ilmu agama. Ya, namun, ya, inilah yang harus kita jalani. Inilah yang harus kita pupuk diri kita ketika kita menyadari dan mengetahui bagaimana manfaat sesuatu perkara keduniaan kita. Semaksimal mungkin kita akan berusaha. Kita siap jauh dari orang tua, kita siap jauh dari istri, kita siap jauh dari anak-anak, apapun kita siap. Ya, tidak bisa makan makanan yang kita suka, ya, di udara yang kadang tidak nyaman dengan udara kita. Tetapi karena kita sadar, ya, apa yang saya lakukan ini ada suatu maslahat untuk ya dunia saya, maka semaksimal mungkin kita akan berusaha untuk bersabar dengan segala kondisi. Nah, ketika ilmu agama adalah kunci menuju surga, terlebih ilmu akidah, beraneka ragam kesesatan hari ini dipertontonkan di hadapan kita. Ya, kalimat hal-hal yang itu telah jelas nyata kekurangannya, tetapi menjadi tersamar dari sebagian muslimin hari ini. Ya, terlebih yang menyuruhnya adalah orang-orang dari kalangan dianggap sebagai tokoh agama. Ini menjadi ujian besar buat kita. Ini menjadi PR besar buat kita. Untuk ya, kita bentengi terus-menerus hati ini dari hal-hal yang akan memalingkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah saya singgung pada pertemuan yang lalu, ya, bagaimana syaitan dan bala tentaranya, di antara senjata mereka memiliki satu hal yang itu membuat Nabi Adam alaihissalam terusir atau dikeluarkan dari surganya Allah ketika iblis mendatangi Nabi Adam. Ya Adam, hal aduluka ala syajaratul khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah kutunjukkan kepada engkau sebuah pohon yang abadi dan kerajaan yang tidak akan pernah sirna, itu dengan engkau memakan buah ini. Hal yang dilarang oleh Allah, sesuatu yang diketahui oleh Nabi Adam, pohonnya tidak boleh didekatkan. Dan juga Allah telah mengingatkan Adam, iblis itu merupakan musuh bagimu dan musuh bagi istrimu. Tapi karena piawainya iblis dalam menyusun kalimat-kalimat, sehingga Nabi Adam AS lupa kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang beliau makan buah yang ada dalam surga tersebut. Dan kita tidaklah lebih mulia dibandingkan Nabi Adam. Kita tidak lebih takwa dibandingkan Nabi Adam. Dan terlebih kita tinggal di zaman di mana syubhat itu merupakan sesuatu yang seakan-akan adalah perkara yang hak. Ya, jadi mereka akan menggunakan kalimat-kalimat yang sebenarnya bangkai dibungkus ya dengan packing yang sangat indah. Sehingga terkesimalah banyak orang pada hari ini. Ya. Bagaimana? Ya, saya mencontohkan pada pertemuan yang lalu kalimat radikal. Yang dipaksakan, yang orang memahami radikal itu adalah orang yang membuat kerusakan, mengangkat senjata, membuat keributan, dan sebagainya. Tapi kalimat radikal ini dipaksakan ya, dengan segala cara, metode yang mereka gunakan agar radikal ini difahami adalah orang-orang yang mereka menganggap agama mereka saja agama yang benar. Ketika Anda mengatakan agama Nasrani agama kafir, ketika Anda mengatakan agama Yahudi kafir, ketika Anda mengatakan bahwa Islamlah agama yang benar, maka Anda telah memiliki pemikiran radikal. Ini yang habis suarakan hari ini. Bukan di negeri-negeri yang seperti negeri Jepang, yang memang mayoritasnya orang kafir, tetapi ini disuarakan di negeri mayoritasnya muslimin. Dan yang menyuarakan adalah orang yang mengaku dirinya Islam. Nah ini kondisi yang kita hadapkan hari ini. Ini yang kita hadapi hari ini. Kalau seandainya kita tidak mementingi diri kita dengan akidah yang sahih, akidah yang benar, alhamdulillah kita khawatirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cabut hidayah tersebut dari kita dan kita termasuk dalam kubang-kubang liberal dan yang semisalnya. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Kata Syekh rahimahullah, qauluhu fawajala sana'uh wahidun. Wahid itu adalah satu. Ya, dan juga dia adalah ahad. Bisa juga dengan ahad. Nah, al-wahid ismun min asma'ihi subhanahu wa ta'ala. Ya, wahid adalah nama dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya boleh seseorang memberi nama dengan Abdul Wahid. Ya, Abdul Wahid. Allah itu Esa. Tapi kalau Allah ta'ala, Allah mengatakan, Qul innama ana mundhirun wa ma min ilahin illallah al-wahidul qahhar. Baik, katakanlah sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan. Yang tidak dari ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah yang dia itu wahid. Ya, syahidnya adalah wa al-wahid. Yang mana Allah itu esa dalam namanya. Tidak ada yang sama dan serupa dengan nama dan sifatnya. Allah esa dalam rububiyahnya dan Allah esa dalam uluhiyahnya. Dan juga firman Allah tabaraka wa ta'ala, limanil mulkul yawm. Lillahil wahidul qahhar. Siapa raja pada hari ini? Ya, tentunya raja pada hari ini adalah Allah yang dia itu al-wahidul qahhar. Yang Allah adalah zat yang satu, yang qahhar, yang maha perkasa, yang maha kuat. Baik, disebutkan oleh Ibnu Athir rahimahullah dalam kitab An-Nihayah, yang wal murad, ya maksud daripada kalimat wahdahu, ya Allah yazal wah, apa Allah itu wahdahu, maksudnya walam yakun ma'hu akhar. Ya, kalimat di sini ada yang terputus, cuma inti yang ingin disampaikan oleh Ibnu Katsir, kalimat wahid itu artinya walam yakun ma'hu akhar, tidak ada yang bersamanya sesuatu yang lainnya. Makanya disebutkan dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Ini kan yang menafsirkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Katakanlah sesungguhnya Allah itu satu dan Allah adalah tempat yang dimana seseorang menyandarkan segala sesuatunya. Ya, kemudian ditafsirkan lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada sekutu apapun baginya. Itulah penafsiran dari kalimat Al-Wahid. Sebagaimana juga disebutkan di sini dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika dia menafsirkan Wahid. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada yang serupa sedikit pun dengan Allah dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Jadi perhatikan saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya. Kita telah menyebutkan pada pertemuan yang lalu dan ini kita ulang kembali untuk kita saling mengingatkan, ya. Orang-orang ahlu ta'til, apakah yang menta'til dari seluruh sifat ataukah orang-orang yang mereka menta'til sebagian daripada sifat, semua dalil yang mereka gunakan adalah ayat yang sama. Demikian pula Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka menetapkan sifat-sifat Allah juga mendalilkan dengan ayat yang sama. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, orang-orang al-mu'attilah, al-kulliyah, mereka mendatangkan ayat ini, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dan serupa sedikitpun dengan Allah yang dengannya mereka menta'til seluruh dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menafikan, mentiadakan dari sifat-sifat Allah. Allah tidak punya sifat. Karena kalau Allah punya sifat, maka Allah itu akan sama dengan yang lainnya. Baik. Begitu juga al-mu'attilah al-juz'iyah. Yang mereka menafikan sebagian sifat dan mereka menetapkan sebagian sifat. Ya, mereka mengatakan, laisa kamitsli syai'un. Tidak ada yang serupa dengan apapun dengan Allah. Apa yang itu bisa masuk logika, maka kita terima sifat tersebut. Maka apa yang tidak masuk logika, kita tidak terima sifat tersebut. Jelas ya, sebagaimana yang telah kita terangkan pada pertemuan yang lalu, ada yang namanya sifat al-khobar al-mahab, ada yang namanya sifat al-khobariyah al-akliyah. Jadi sifat khobar akliyah itu bisa diterima oleh mereka, dan mereka mengatakan sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya, dari sifat-sifat al-khobariyah al-akliyah. Adapun sifat-sifat al-khobariyah al-mahab adalah sifat-sifat yang itu tidak akan mungkin ditetapkan bagi Allah, karena sifat itu akan menyerupai Allah dengan makhluknya, dan laisa kamitslihi syai'un. Jelas ya? Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menggunakan ayat ini adalah yang menetapkan sifat bagi Allah dan menafikan ya sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Jadi itsbatus sifat ya bitanzih, bukan menafikan sifat dengan apa? Dengan alasan mentanzih dari sifat Allah. Sebagaimana akan diterangkan oleh Syekhuna Yasin rahimahullahu taala. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Minhajus Sunnah, wal maqsudu huna anna ahlus sunnati muttafiquna ala anna Allah laysa kamithli syai'un la fi dhatihi wala fi sifati wala fi af'alihi. Ya, disebutkan oleh Syekhul Islam wal maqsud huna, maksudnya di sini dari ayat ini, anna ahlus sunnati, bahwasanya ahlus sunnah muttafiqun, mereka seluruhnya sepakat, tidak ada yang berselisih. Ala anna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala laisa kamitsli syai'un. Tidak ada yang sama dan serupa sedikit pun dengan Allah. La fi dzatihi, tidak pada zatnya, wala fi sifatihi, tidak pada sifatnya, wala fi af'alihi, tidak pada perbuatan-perbuatannya. Baik. Kemudian disebutkan di sini qauluhu, disebutkan oleh Syekhuna Yasin, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dan serupa apapun dengan Allah, ya rad alal mumatsilah. Ini membantah kepada kelompok al-mumatsilah yang mereka menyerupai Allah dengan makhluknya, ya, yang mana laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dan serupa sedikit pun dengan Allah. Dan juga bantahan wa huwa as-sami'ul basir, rad alal mu'attilah. Ya, membantah kepada orang yang mereka menolak sifat Allah. Karena setelah Allah menafikan tidak ada yang sama dan serupa dengannya, setelahnya Allah menetapkan, bersama dengan itu Allah menetapkan bahwasanya dia, Allah itu mendengar dan Allah itu Maha melihat. Inilah yang menjadi prinsip dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu ayat ini dijadikan sebagai dalil al-itsbat biduni ta'til. Kita menetapkan sifat Allah tanpa menta'til dari apa yang datang dari Allah, karena Allah mengatakan wa huwas samiul basir, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha lihat, dalam keadaan manusia juga bisa melihat, dalam keadaan manusia juga bisa mendengar, tetapi mendengarnya Allah dengan mendengarnya manusia, laisa kamitslihi syai'un. Jelas ya? Jadi kaifiahnya yang tidak ada yang sama dan serupa. Baik. Wasahih fil kaf min kamitslihi. As-sahih daripada kalimat kaf kamitslihi, annama huruf harfun silah. Dia adalah huruf silah. Zidat li tauqiyah, yaitu dia ditekan untuk li tauqid, untuk ditekan, penekanan. Taib kakauli Aus Ibnu Hajar, sebagaimana ucapan seorang penyair, ya, dia mengatakan laisa kamitsli fata zahir khalqu yuwazihu bil fil fadail. Tidak ada yang semisal dengan seorang pemuda yang bernama Zahir. Ya, akhlaknya ya yuwazihi fil fadail. Tidak ada yang menyerupai dia adalah dari sisi akhlaknya. Dia adalah orang yang terbaik akhlaknya, dermawan dan yang semisalnya. Tapi dan juga apa yang disebutkan oleh penyair yang lainnya, Sa'd bin Zaid, idza absarat fadlahu ma innaka mithlin fil nasi min basharin. Sa'd bin Zaid, ya, ketika diketahui kemuliaannya, maka tidak ada satupun daripada manusia ya yang menyerupai dari kemuliaan yang dimiliki oleh siapa? Zaid. Jadi penekanan tidak ada orang yang menyerupai dia di zaman itu atau yang di lingkungannya. Tidak alal itlaq. Ya, tidak alal itlaqnya. Tapi orang yang ada di lingkungan itu atau ada orang yang bersamanya pada waktu itu. Jadi tidak bisa dikatakan, wah ini enggak benar ini syair ini. Karena orang yang paling mulia adalah Rasulullah. Dan dia berbicara adalah maqam ketika dia kondisi perkumpulan mereka. Bisa difahami ya. Dan kemudian disebutkan di sini, qala al-Abul Baqa al-Abkari ya fi dar al-imla ma minna bir rahman, ya, sebuah kitab judulnya, beliau mengatakan di halaman 234 kata beliau, walau lam takun yakni al-kaf az-zaidah la afdha ila al-hal ila al-muhal. Jadi kalau seandainya kaf ini bukan kaf zaidah, bukan kaf tambahan, ya, maka dia akan membawa kepada sesuatu yang mustahil. It yakunul ma'na anna lahu mithal. Jadi maknanya kalau kita kan kaf ini bukan kaf zaidah, ya, maka kita akan maka maknanya Allah itu ada yang semisal. Ya, laisa li mithli mithal. Tidak ada yang semisalnya misal. Wa fi dzalik tanaqud. Maka ini akan terjadi tanaqud, bertolak belakang. Lianhu idza kana lahu mithl fa mithlu mithl. Nah, kalau seandainya Allah itu memiliki permisalan, maka permisalannya itu akan semisal dengan Allah. Ya, dan ini adalah sesuatu yang tidak tepat. Jelas ya? Jadi beliau ingin menerangkan kepada kita kaf yang ada pada kalimat laisa kamitslihi syai'un itu adalah kafnya az-zaidah sebagai penguat bahwasanya tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu apapun. Itu maknanya. Maknanya itu bukan la-nya, kafnya atau adalah kaf yang dimaknai dengan kaf yang selain dari kaf za'idah. Jelas ya? Kalau kaf yang dinamai dengan makna yang lain, maka artinya akan ada permisalan yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan jelas ini maknanya batil. Tetapi ketika kita katakan ini kaf adalah kaf za'idah, kafnya tambahan sebagai penguat, yang seakan-akan Allah ingin mengatakan tidak ada satupun yang menyerupai Allah apapun itu, enggak ada. Ya, ini cuma dari sisi bahasa, dari sisi pembahasan nahwu. Taib di sini, taib. Wa fil ayati aqwalul ukhra, dalam ayat ini ada ucapan-ucapan yang lain dari kalangan para ulama. Disebutkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Al-Harras fi syarhi Al-Wasithiyah, hadhihi al-ayah al-muhkamah min kitabillahi 'azza wa jalla wa ya lusturul ahli sunnati wal jamaah fi babis sifat. فإن الله عز وجل قد جمع فيهما بين النفي والإثبات فنفى عن نفسه المثل وأثبت لنفسه سمعا وبصرا فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو النفي الصفات مطلقا كما هو شأن المعطلة لا إثبات مطلقا كما هو شأن الممثلة بل إثبات بلا تمثيل ما شاء الله. Nanti kan الزبدة yang disampaikan oleh Syekh Al-Harras yang syarah kitab Aqidah Al-Wasithiyah, beliau mengatakan hadhil ayah al-muhkamah ayat laisa kamitsli syai'un wa huwas samii'ul basir adalah ayat yang muhkamah, yang jelas, yang gamblang. Min kitabillahi azza wa jalla. Dari kitabnya Allah azza wa jalla. Dan dia merupakan pokok. Dari pokok ajaran ahlu sunnah wal jamaah dalam bab sifat. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan keduanya. Antara nafi dan isbat. Dan Allah menafikan dari dirinya yang semisal permisalan. Ya, dan Allah tetapkan pada dirinya Allah memiliki sifat mendengar dan sifat melihat. Menunjukkan bahwasannya mazhab yang hak laisa huwa nafi as-sifat mutlaqat. Ya, mazhab yang hak bukan menafikan sifat Allah secara mutlak sebagaimana keadaannya orang-orang Mu'tazilah, dan tidak juga menetapkan sifat bagi Allah secara mutlak ya sebagaimana yang keadaannya orang-orang Mu'tazilah, tetapi al-sunnah itsbatuha, mereka mengisbatkan sifat bagi Allah tetapi bila tamtsil. Ya, mereka menetapkan sifat bagi Allah, membantah kelompok Al-Mu'attilah, tetapi menetapkan sifat dengan bila tamtsil, tanpa dia mentamtsilkannya, tanpa dia menyerupakan Allah dengan makhluknya. Bisa difahami ya? Jadi ini rumusan apa yang kita bahas panjang lebar tadi, kembali kepada satu kalimat, itsbatuha bila bila tamtsil. Jadi ini kalimat apa istilahnya? Kalimat intinya. Itsbatuha bila tamtsil, atau hashtag ya. Hashtagnya itu isbatuha bila tamtsil. Kita tetapkan sifat bagi Allah, tetapi kita tidak menyerupai Allah dengan makhluknya. Baik. Jelas ya, jelas sekali apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Harras di sini. Nah, kemudian ayo alaikum rahimahani wa rahimakumullah. Kita sudah selesaikan membahas tentang ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Barbahari rahimahullah, Rabbuna awalu bila mata wa akhiru bila muntaha. Rabbnya kita yaitu Allah subhanahu wa ta'ala awal. Allah itu awal. Bila mata. Tidak ya tanpa ada awalnya. Bila mata maksudnya kapan adanya? Enggak ada. Enggak perlu ditanya hal seperti ini. Karena Allah tidak ada dari ya awalnya, Allah tidak ada apa tanpa ada. Allah itu pertama tanpa ada awal. Ya udah, nggak usah difahami terlalu mendalam. Yang penting Allah itu awal. Ya Allah itu tidak, Allah itu subhanahu wa taala ada, tidak tidaklah di adanya Allah dilalui dengan sesuatu yang tidak ada. Tidak. Paham di sini? Adanya Allah tidak disertai dengan sesuatu yang tidak ada. Adapun adanya kita dilalui oleh sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Paham di sini? Kita tadi ada, kemudian kita jadi ada. Allah itu ada azalian wa abadan, udah sampai di situ titik. Enggak usah dicerna gimana gimana gimana. Baik, wa akhir. Allah itu akhir bila muntaha. Allah itu akhir, tidak ada ujungnya. Baik. Asyhad disebutkan di sini sifat Allah atau nama Allah awal wal akhir adalah firman-Nya Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-Hadid, wa huwal awal wal akhiru. Allah itu awal dan Allah itu akhir. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan antal awalu falaysa qablaka syai wa antal akhiru falaysa ba'daka syai. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Engkau adalah yang pertama. Tidak ada sebelum engkau ya Allah sesuatu apapun. Dan engkau adalah sesuatu yang akhir, yang tidak ada setelah engkau sesuatu apapun. Ini makna dari kalimat al-awwal wal-akhir yang ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, fa awwaliyatullah 'azza wa jalla sabiqatun 'ala awwaliyati kullu ma siwa. Awalnya Allah Subhanahu wa taala ya mendahului segala sesuatu yang ada di muka bumi ini selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Di antara makhluk yang awal-awal ada, ini makhluk kita cerita ya, al-qalam. Di antara makhluk-makhluk yang awal, ya Allah Subhanahu Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Awal yang pertama kali Allah menciptakan adalah al-qalam. Bukan menunjukkan bahwasanya qalam adalah makhluk yang pertama, karena disebutkan dalam hadis yang lain, sebelum Allah menciptakan qalam sudah ada arasy Allah Subhanahu wa taala. Taib, sudah ada arsy Allah. Tetapi yang ingin kita jelaskan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim di sini, ya awalnya Allah Subhanahu wa taala itu ya telah apa bagaimana bahasanya ya? Allah Subhanahu wa taala ada yang adanya Allah Subhanahu wa taala ya itu saya takut salah kalimat saya susun nanti maknanya sudah berbahaya. Ya, jadi Ibnu Qayyim yang menyebutkan sekarang ada arasy Allah adalah makhluk-makhluk yang awal. Ada qalam, makhluk-makhluk Allah yang awal. Ya Allah menciptakan langit, Allah menciptakan takdir. Ini sesuatu yang awal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'awliyatullah, adanya Allah Subhanahu wa taala, awalnya Allah Subhanahu wa taala mendahului segala daripada yang awal yang ada di langit dan di bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa akhiriyatuhu, dan akhirnya Allah thabitatun. Allah itu thabit. Tidak ada akhiratun kullu masiwa. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada muntahannya, tidak ada ujungnya. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya, itu adalah sesuatu yang sabit setelah akhir yang ada ya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang dunia ini semuanya akan hilang atau tidak? Kita sudah meninggal di dunia ini, tapi bumi ini masih utuh, langit ini masih utuh, gunung ini masih utuh. Tetapi akan datang suatu saat apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu hancur semua, ada akhirnya. Ada apa? Ada akhirnya. Baik, walaupun di sana ada dikecualikan hal-hal yang tidak akan hancur dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini? Baik. Fa awwaliyatuhu sabaqu likulli syai. Maka awalnya Allah telah mendahului ya terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dan apa yang ada di langit. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala baqauhu, ya kekekalan Allah Subhanahu wa taala itu mendahului daripada segala sesuatu yang akan ada bekal, apa kekal yang ada di muka bumi ini. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, ada makhluk-makhluk yang mereka kekal, ya mereka itu tidak hilang, tidak akan hancur walaupun terjadinya kiamat. Ya di antaranya adalah tulang yang punggung, tulang ekornya manusia. Itu adalah kekal. Ya, di antaranya juga arasnya Allah, itu juga kekal, tidak akan hancur. Tetapi kekekalan ya benda-benda tersebut adalah Allah yang mengekalkannya. Adapun kekekalannya Allah itu merupakan sifat yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang mudah difahami. Saya ulangi kembali, ada makhluk-makhluk yang dia itu kekal nantinya. Walaupun terjadinya kiamat, dia tidak akan hancur. Dan tidak hancurnya dia, kekekalannya dia, siapa yang mengekalkannya? Allah yang mengekalkannya. Faham? Kehendaknya Allah dia itu tidak hancur. Adapun kekekalannya Allah itu merupakan sifat yang melekat pada diri Allah. Tidak ada satupun yang mengekalkan Allah Rabbul Alamin kecuali zatnya Allah itu sendiri. Faham di sini? Baik. Wa akhir dawamu wa baqa'uhu. Dan akhir itu artinya Allah Subhanahu wa taala itu terus-menerus hidup. Allah tidak akan pernah mati. Wa baqa'uhu, Allah itu kekal, Allah tidak akan hilang. Bisa difahami ya, ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Tariqul Hijratain. Baik, kemudian disebutkan juga oleh Ibnu Abdul Barr rahimahullah fi fadlil ilm walladhi alaihi jama'atun ahlu sunnati wal jama'ah annahu lam yazal bi sifati wa asma'i laysa awwaliyatu ibtida wala wala khairiyatuhu inqida wala akhratihi al-inqidha. Disebutkan oleh Ibnu Alwi Abdul Bar yang berjalan di atasnya ahlus sunnati wal jamaah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat dan Allah Subhanahu wa taala memiliki daripada nama-nama yang agung. Tidak ada awalnya Allah sesuatu yang dimulai dan juga tidak ada akhirnya Allah sesuatu yang akan berakhir. Jelas ya, makanya Syekh telah mengingatkan awalu bila mata. Kalau kita kan bisa ditanya, kapan kamu ada? Ya saya lahir tanggal sekian, tahun sekian. Ya, di mana kamu berada? Di mana kapan rumah ini dibangun? Ada awalnya, ada pemulanya. Tadinya ini hutan, sekarang sudah jadi kota. Jadi ada permulaannya. Adapun adanya Allah, permulaannya Allah sesuatu yang tidak disertai dengan permulaan. Faham? Udah imani saja. Jangan ditafsirkan macam-macam, justru kita akan membuat kita bingung. Yang cukup kita imani Allah itu awal, tidak ada sesuatu apapun yang mendahului Allah Rabbul Alamin. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian, ayolah rahimani wa rahimakumullah, kita baca. Kita sudah berada di tengah kitab, di pertengahan kitab, atau masih seperempat kitab ini? Mas Anam masih di tertutup suaranya. Kalau tidak salah masih masih poin ke 9 atau 10, Ustaz. Berapa Satu poin semua kitabnya. kita? Nah, Panjang. poinnya berapa poin? Walalam. Panjang, Ustaz. Walalam. Ya. Sep, Jadi sep. jadi saya kitab yang disana oleh Syekhuna Yasin itu tidak selesai, boleh musyarahnya tidak selesai. Jadi yang apa yang ada di kitab ini kita baca semuanya. Adapun nanti setelah kita baca kitab ini, kita baca syarah kitab yang lain, mungkin kita cuplik-cuplik pembahasannya. Karena apa yang ada di kitab, di awal-awal kitab yang boleh syarah, ini poin-poin penting yang disebutkan oleh Imam Barbahari. Kemudian setelahnya mungkin hal yang tinggal kita baca saja. Baik. Kemudian disebutkan oleh Syekh Rahimahullah, Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui yang tersembunyi, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui sesuatu yang tertutup. Ya, firmannya, dalil yang menunjukkan Allah mengetahui yang tersembunyi dan tertutup, qala Allah ta'ala wa in tajhar bil qaul fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan kalau seandainya tajhar bil qaul, ya ternampakkan itu dengan ucapan, namun Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang tertutup. Wa qad ikhtalafa fi tafsir sir wa akhfa. Yang telah terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentang makna sir dan makna akhfa. Ada beberapa pendapat. Yang pertama, as-sir ma asrarul insan fi nafsihi. Sir, tersembunyi, adalah apa yang disembunyikan oleh manusia dalam hatinya. Dia sembunyikan dalam hatinya. Itu namanya sir. Wa akhfa ma lam yakun ba'da ma'dud wa sayakun. Wa akhfa, apa yang tersembunyi, sesuatu yang tidak ada, kemudian sesuatu nanti sesuatunya akan ada. Paham ya? Itu namanya akhfa. Tersembunyi. Sekarang bisa saja tersembunyi kepada kita beberapa perkara. Tapi suatu saat perkara itu akan jelas dan jeli buat kita. Itu namanya akhfa. Ada seseorang berbicara dengan sebuah teori, yang kemudian teori itu tersembunyi bagi kita. Faham? Namun bisa saja satu bulan yang akan datang, nanti akan apa? Akan nampak. Baik, misalnya, ya contoh ya, pernah ada statement dari Bapak Presiden, ya kita harus bersahabat dengan corona. Ya, bersahabat dengan corona. Nah, ketika orang mendengar, banyak, ya biasalah ya, netizen, ya, apalagi orang, begitulah keadaannya. Akhirnya, wah, pokoknya bagaimana mereka ragam, cacian, makian, dan yang semisalnya. Ya, tetapi terkadang kalimat itu bisa nampak, ya, satu bulan atau dua bulan setelahnya. Jadi ucapan tersebut lebih, misalnya lebih tua daripada, lebih muda daripada kondisi yang terjadi. Nah, setelah berlangsungnya berbulan-bulan, ternyata corona ini belum habis, difahami, oh maksudnya presiden, ya sudah, kita tetap beraktivitas. Tetapi dari sisi lain, agar dia tidak menjadi musuh bagi kita, yang memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan yang semisalnya. Paham? Jadi sesuatu yang tadinya bisa tersembunyi, dan nanti akan terjadi apa yang sembunyi tersebut. Taib, ini akhfa. Jadi akhfa itu lebih kepada perbuatan. Taib, ini dari definisi yang pertama. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan, asir mahadathat bihi nafsuk. Hampir sama dengan di atas. Asir yaitu apa yang terbetik dalam hatinya. Itu sir. Apa yang terbetik dalam hatinya. Wa akhfa ma lam talafat bihi. Akhfa sesuatu yang dia tidak lafadkan. Ya, tapi bisa saja terkadang nampak dari gerak-geriknya. Ya, dia tidak menampakkan dia ingin mencuri. Saya ingin mencuri. Tapi dengan gerak-gerik badannya nih orang mau mencuri. Faham ya? Akhfa daripada perbuatan yang akan muncul darinya. Yang ketiga, asir al-amal alladhi yasurul insan minan nas. Asir adalah amalan yang manusia, yang seseorang menyembunyikan itu dari manusia. Dia melakukan perbuatan di rumahnya, di kamarnya, tidak ada yang melihatnya dan lain sebagainya. Dia mencuri dan lain sebagainya. Dia sembunyikan amalan tersebut dari manusia. Paham ya? Jadi kalau yang ketiga sir itu perbuatan tapi disembunyikan dari manusia. Kalau yang di atas sesuatu yang tersembunyi dalam hati. Adapun wa akhfa adalah was-wasah. Was-wasnya dia. Tapi kemudian yang keempat, asir ma'asarul insan ila ghairihi. Apa yang disembunyikan ya seseorang kepada selainnya. Dia menyembunyikan sesuatu, dia ceritakan kepada orang yang lainnya. Paham? Orang-orang tertentu yang dia bisiki, rahasianya. Tapi ada pun afa ma'afau fi nafsi. Apa yang disimpan pada dirinya. Kalau tadi dia cerita sama orang, orang lain rahasianya dia. Ya, kalau sekarang, kalau afa, pendapat yang keempat, dia sembunyikan untuk dirinya sendiri. Baik, di sini bisa difahami ya. Baik, kemudian disebutkan di sini oleh syarih. Baik, undur Zadul Masir. Bisa dilihat dalam kitab Tafsir Zadul Masir. Dan juga bisa dibaca dalam kitab Tafsir Al-Marwadi. Baik, kemudian, ayo lekor rahimani wa rahimakumullah, kita baca cepat kalau memang perlu. Nah, kalau memang tidak perlu ada penjelasan. Tanbih, qawlu fil ayat wa akhfa wa ismun tafdhil. Jadi akhfa ini adalah ismun tafdhil, maknanya akhfa min sir. Dia lebih tersembunyi daripada sir, daripada rahasia itu sendiri. Baik. Wa dzakara ba'dhum annahu fi'lun madhi, sebagian ulama mereka mengatakan akhfa itu fi'lun madhi. Kama qala Ibnu Zaid, ya. Naam, asrar ibadihi. Alamu ya'lamu asrar ibadi. Allah mengetahui apa yang menjadi rahasia hamba-hambanya. Wa akhfa sarra nafsu min khalq an khalqihi. Atau Allah menyembunyikan rahasianya kepada hamba-hambanya. Menyembunyikan kapan dia akan mati. Manusia itu akan mati. Allah sembunyikan di sisi Allah. Kapan terjadinya kiamat. Allah sembunyikan di sisi Allah. Ya naqalu anhu al-Marwardi wa waqul khamis. Dan ini dinukilkan dari Marwardi. Ini merupakan qul yang kelima dari pendapat ulama tentang makna sirra wa akhfa. Tibqala syinqiti wa dhahir as-sukut kama kama la. Taib. Ya, ini kalimatnya terhapus. Taib. Dan Al-Imam Syinqiti mengatakan bahwa sukut. Kamala. Saya walau alam. Tidak. Tidak jelas tulisannya. Mungkin ada yang terhapus dari pembahasan. Cuman ayol ikhwah. Dari apa yang telah kita bahas. Dari mana pertama mana. Kedua mana. Ketiga mana. Keempat. Ya tidak ada satupun makna yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Ya dalam kaidah ilmu usul tafsir, terkadang dalam satu penafsiran ayat dan tentang penafsiran Al-Quran itu bisa datang dengan beraneka ragam bentuk. Ya dan salah satunya adalah dari apa yang sedang kita bahas sekarang ini. Al-Muhim, apapun yang dilakukan oleh manusia, apakah itu yang tersembunyi ataukah disembunyikan dari orang lain, apapun itu namanya, intinya Allah mengetahui atau tidak. Poin yang pertama, poin yang kedua, poin yang ketiga, poin yang keempat, poin yang kelima, intinya Allah mengetahui enggak apa yang dilakukan oleh hambanya. Allah mengetahui. Tetapi hamba mengetahui enggak apa yang ada yang disimpan di sisi Allah? Hamba tidak mengetahui apa yang tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Ya mudah saya baca cepat. Baik. Qala rahimahullah ala arsy istawa. Ini pembahasan sudah sering berulang-ulang kita bahas. Baik. Al-Imam Barbahari mengatakan Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Qala Allah Ta'ala inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Dan juga Allah mengatakan Allahu alladhi rafa'a samawati bighairi 'amadin tarawunaha tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengangkat langit-langit tanpa ada tiang yang kalian lihat sendiri. Kemudian setelah Allah menciptakan langit-langit, Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Dan juga Allah mengatakan huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy-Nya. Wa ghairu dzalik minal ayat, dan selain daripada itu dari ayat-ayat yang sangat banyak. Yaqulu Ibnu Abdul Bar rahimahullah fi Jami'il 'Ilm wallazi 'alaihi jama'atun ahli sunnati wal jama'ah wa 'alal 'arsy istawa. Dan disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami'il 'Ulum wal Ihkam. Ya syarah dari kitab Arba'in Nawawi. Walladhi jama'atun ahlus sunnah. Dan itu berjalan di atasnya ahlus sunnati wal jama'ah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arasy-Nya. Dan juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Fa'innal qawl. بأن الله فوق العرش وما اتفقت عليه الأنبياء كلهم وذكر في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل وقد اتفق على ذلك سلف الأمة وأئمتها من جميع الطوائف. Yang disebutkan dalam kitab Talbisul Jahmiyah disebutkan oleh Syekhul Islam Fa'inal Qaul bahwasanya pendapat yang mengatakan Allah berada di atas arasnya itu merupakan sesuatu yang disepakati oleh seluruh para nabi dan rasul. Ya, sebagaimana yang telah kita bawa ayat di mana perdebatan apa bagaimana Fir'aun meminta untuk dibuat tangga yang tinggi untuk melihat Tuhannya Musa. Ya, kemudian yang mengatakan la'adhunuhu kadhiba. Aku menyangka dia adalah pendusta. Ya, nah di sini para ulama mengatakan Fir'aun mengatakan Nabi Musa berdusta. Dia sebelumnya mendengar Musa telah mengatakan Allah itu berada di atas mana? Di atas langit. Jelas ya. Wa dzukira min fi kulli kutubin, fi kulli kutubin wa anzala ala kulli nabiyyin wa ursil. Dan itu telah disebutkan dari semua kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Wa qad ittafaqa ala dzalik salafil ummah. Dan juga telah disepakati oleh seluruh para para ulama dan imam-imamnya dari semua tawaif-tawaif yang ada. Ya, semua mereka menetapkan Allah itu berada di atas arsy-Nya, bahkan Asy'ariyah menukilkan dari Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Nah, sebagaimana dalam kitab disebutkan Talbisul Al-Jahmiyah. Baik, kemudian kita lanjutkan. Baik. Faslun fi mana al-istiwa? Apa itu mana istiwa dalam kalam Arab? Lafdul istiwa fi kalam al-Arab alladhi khatabana Allahu nam. Ya. Balaghathum wa anzala biha kalamahu naw'an mutlaqan wa muqayyad. Jadi dalam kalamnya Arab istiwa yang Allah berbicara kepada kita dalam Al-Qur'an Al-Karim dengan balaghahnya orang Arab, ya kalamnya Arab itu, kalamnya istiwa itu ada dua. Ada sifatnya mutlak, ada sifatnya muqayyad. Yang nanti akan jelas apa maksudnya mutlak, apa maksudnya muqayyad. Fal mutlaq ma lam yusil ma'nahu bi harfin. Ya, apa yang tidak disambung makna istiwa tersebut dengan huruf apapun. Misalnya firman Allah walamma balagha ashadduhu wastawa. Ashadduhu wastawa. Baik, di sini syahidnya wastawa. Tidak ada di sini ala istiwa ya atau fi dan semisalnya. Disebut dengan kalimat wastawa. Nah, kalimat wastawa dalam ayat ini maknanya kamula tamma. Artinya adalah sempurna. Baik, dikatakan istawa nabat. Wastawa ta'am. Maksudnya telah sempurna yang tumbuh. Telah sempurna makanan. Paham di sini? Wastawa ta'am. Telah sempurna. Itu artinya. Dari sisi bahasa yang kita cerita ya. Wa amal muqayyad. Adapun sesuatu yang dikaitkan. Kalimat istiwa itu ada tiga jenis. Pertama digandengkan dengan huruf ila. Muqayyadun bi ila. Ya, dia diikat dengan huruf ila. Semisal firman Allah. Thumma istawa ila sama. Kemudian Allah beristiwa ke langit. Baik. Wastawa fulanun ila sath. Kalau dalam bahasa Arab sehari-hari dikatakan istiwa fulan ila sath. Wa ila al-ghurfah. Itu seorang laki-laki naik ke atap rumahnya atau dia naik ke kamarnya. Wa hadzal ma'na ulu wal irtifa. Dan ini maknanya adalah ulu wal irtifa. Bijma'is salaf. Jelas ya? Jadi kelita kalimat istiwa dikaitkan dengan huruf ilah, maka maknanya adalah ulu wal irtifa. Jelas? Ketika kita katakan istiwa fulan ila sat, maka dia tinggi di atas orang yang di bawahnya. Itu sifat makhluk. Dia naik ke atas kamarnya, berarti dia lebih tinggi daripada orang yang dari bawah. Kan begitu? Ini sifat makhluk. Tetapi di atasnya ada langit. Di atasnya ada pesawat yang terbang. Di atasnya ada gedung yang lebih tinggi. Faham? Itu apabila ulu wal irtifa lari kepada sifat manusia. Tapi ketika ulu wal irtifa itu dikembalikan kepada zatnya Allah, maka Allah lah yang paling tinggi di atas semua makhluk-makhluknya. Tidak ada sesuatu yang lebih tinggi dibandingkan Allah Rabbul Alamin. Bisa difahami? Cuma nanti jangan disalahfahami. Oh, Allah itu seperti kita berada di atas loteng. Oh, Allah itu seperti kita berada di atas kamar kita. Kita sedang berbicara sisi bahasa yang mana istiwa ketika digandengkan dengan huruf ila, maka maknanya adalah ulu wal irtifa. Jelas? Kalau seandainya ulunya manusia, dia di atas kamarnya, itu bukan ulul mutlak. Ada orang lagi di atas dia, gedung yang lebih tinggi daripada dia. Bisa difahami di atasnya ada langit, ada makhluk yang lain. Tapi ketika disebut ulunya Allah, di atas langitnya adalah ulul mutlak. Tidak ada satupun makhluk Allah yang berada di atas Allah, tapi Allah lah yang berada di atas mereka semuanya. Bisa difaham ya? Baik. Kemudian, mana selanjutnya? Muqayyad bi'ala. Tadi bi'ila, ini bi'ala. Nah, disebutkan, litastawu ala zuhurihi, wastawat ala judi. Maka kalimat istiwa ketika dikaitkan dengan huruf ala, maka maknanya juga al-ulu wal-irtifa wal-i'tidal. I'tidal itu artinya lurus. Ya, ketika kita bangkit dari apa? Bangkit dari ruku apa namanya? Ketika bangkit dari ruku apa namanya? I'tidal. Itu lurus. Taib ijma' ahli lughah. Dengan kesepakatan seluruh ahli lughah. Taib. Kemudian kita baca al-thalith makrun biwaw. Yang itu artinya adalah al-ma'iyah. Istawal ma'u wal khashabah. Istiwa, air itu sama, sejajar dengan al-khashabah. Sejajar dengan tiang. Ya, bimakna yes. Sawa. Ya, bimana sawa. Sawa itu sebenarnya sejajar. Jadi kalau ada apa istilahnya tempat pengukur orang membuat bangunan itu. Jadi ketika diukur kan ada air. Oleh sudah sejajar, berarti sudah lurus. Tapi ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Mukhtasar Al-Sawa'iq. Fa idza alimta hadza tabayyan laka anna al-istiwa Allah 'ala 'arsyi wa bima na'uluhi ta'ala wa irtifai 'alaihi. Dan dari penjelasan kita di atas jelas bahwasannya istiwanya Allah di atas arasnya itu maknanya Allah tinggi di atas arasnya. Ya, tinggi di antara semua makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut atau kita stop, terserah sama antum. Mungkin berhenti di sini dulu Ustaz. Timingnya pas. Iya, tepat berhentinya pas. Jazakallahu khairan Ustaz atas materinya kali ini. Tadi sekedar sekarang kita masuk ke poin ke 15 ya Ustaz atau 16. Oh, poin 16 sudah ya. Oh, sampai ke 19 Ustaz. Poin 19. Dari 180 poin Ustaz. 180 poin. Iya. Ya. Jadi panjang seru sunnah sebenarnya. Ya, masih 19 atau 20 ya. Mungkin ya. Ya, silakan rekan sekalian yang ingin bertanya bisa menyampaikan pertanyaannya melalui Zoom atau melalui Facebook. Silakan menyampaikan. Baik. Ini sudah ada pertanyaan masuk Ustaz. Dari pertemuan kemarin hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di negara tempat saya tinggal, banyak sekali perempuan Indonesia yang ketika menikah, si laki-laki bersyahadat dan mereka menikah secara Islam. Seiring berjalannya waktu, mereka telah dikaruniai anak dua, dikaruniai anak-anak, maka si laki-laki kembali ke agama asalnya atau bahkan kebanyakan kembali menjadi ateis. Saya mempunyai seorang kawan yang agak dekat dan dia juga mempunyai masalah yang sama. Saya telah berusaha menerangkan kalau perkawinan mereka batal, tapi dia hanya berkata, jadi aku harus pisah. Bagaimana sikap saya ya Ustadz? Karena dia juga punya dua anak yang sudah dewasa dan juga ateis. Dan salah yang satu alhamdulillah belakangan ini masuk Islam. Saya sangat sangat ini menasihatinya. Jazakallah khairan. Baik. Allahu musta'an. Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah dan kepada yang bertanya, tapi ketika memilih calon suami, ya, ia akan mendampingi hidupnya, ia akan membawa bahtera rumah tangganya. Maka seseorang tidak hanya melihat dari sisi keduniaan, melihat dari sisi ketampanan, ya, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan untuk mencari yang paling bagus agamanya. Baik, dan ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang kafir, walaupun tidak secara seluruhnya, kita katakan illa man rahimahullah, ya dia sengaja menikahi wanita-wanita muslimah, yang kemudian wanita-wanita muslimah itu dia diajak untuk kembali kepada agamanya yang terdahulu. Dan ini bukan satu kasus, bukan dua kasus. Oleh karena itu, sebelum menikah dengan seseorang, jangan hanya dilihat dia sudah mengucapkan syahadat, tapi kita terima keislamannya. Ya, itu satu hal. Tetapi untuk menjadi pendamping hidup, maka tidak sesimpel itu. Kita harus mengetahui bagaimana kejujurannya, ya, terhadap syahadatnya. Walaupun kita tetap mengakui keislamannya dia. Itu yang harus saya garis bawahi. Ya, tetapi yang saya ingin pertegaskan, ketika dia sudah menjadi pasangan hidup, maka punya syarat-syarat yang lainnya. Ya, kita melihat bagaimana keislamannya dia, bagaimana keseriusan dia dengan Islam, bagaimana orang yang dekat dengannya, dan yang semisal dengannya. Ya, dan juga kita punya orang tua yang perlu untuk kita mencari keriduan dari kedua orang tua kita. Ridha Allah ma ridha walidain. Ridhonya Allah dengan ridha kedua orang tuanya. Sehingga jangan ya dia langsung terburu-buru untuk menerima lamaran. Ya, dan ini akhirnya akan menjadi masalah buat dia sendiri dengan anak-anak akan yang terlahirkan. Kan seperti itu. Ibu mana yang tidak sedih dia melihat anaknya murtad? Ibu mana yang tidak sedih dia melihat anaknya ateis? Ya, kalau memang seandainya dia masih di kokoh, dia Islam. Tapi kalau seandainya dia na'udzubillah ikut dengan keinginan suaminya, dia murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka ya itulah kehancuran bagi dia dunia dan di akhiratnya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya beliau sangat berhati-hati dalam masalah ini. Datang Abu Bakar, datang Umar melamar Fatimah radhiyallahu taala anha, bukan berarti Fatimah, bukan berarti Abu Bakar dan Umar bukan laki-laki yang baik. Na'udzubillah. Mereka manusia yang paling terbaik setelah para nabi dan telah para rasul. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Ali sebagai calon suami putri beliau. Berarti menunjukkan kepada kita Rasulullah sangat berhati-hati untuk memilih calon calon suami untuk anaknya. Bukan saya ulangi kembali, jangan disalahfahami. Bukan Abu Bakar tidak baik. Abu Bakar adalah orang yang paling baik. Ya, bahkan lebih baik daripada Ali. Tetapi untuk menjadi suami, Ali lebih pantas dibandingkan yang lainnya. Jelas ya? Dan juga bagi wanita, harus melihat juga misalnya di orang yang baik, dia sudah masuk Islam, suaminya ini suka mukul atau tidak. Itu harus dicari informasi. Ya, karena ini adalah hal yang sangat fatal dalam pernikahan. Yang kadang itu sudah menjadi penyakit seorang laki-laki, kalau memukul istrinya itu seperti liring tinju. Ya, makanya Rasulullah ketika didatangi oleh seorang wanita, ditanya kepada beliau tentang ada beberapa laki-laki yang melamarnya. Dia mengatakan kalau si fulan dia itu tidak meletakkan kayunya. Maksudnya dia suka memukul. Yang satunya dia gak punya uang. Jangan kamu menikahi dengan dua laki-laki tersebut. Nikahilah dengan si fulan. Ya, Rasulullah melarang. Padahal itu juga sahabat Rasul. Rasulullah melarang untuk menikah dengan dia karena dia suka memukul. Bisa difaham ya. Jadi banyak hal-hal yang perlu dilihat. Bukan hanya sebatas dia sudah mengucapkan syahadat, itu sesuatu yang kita syukuri, yang kemudian dia sudah menjadi seorang muslim, namun bukan berarti kemudian dia sudah cocok menjadi pasangan hidup bagi kita tersebut. Bisa difahami ya? Tapi jadi, nah, seperti hukumnya tetap, ketika dia sudah murtad dari agamanya, sudah itu terputus, ikatan itu telah terputus. Karena ikatan pernikahan itu diikat dengan la ilaha illallah, ketika laki-laki tersebut murtad dari agama, maka terputus secara otomatis pernikahan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Bagaimana pandangan syariat mengenai jidal dalam perkara dunia Ustaz? Baik, pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwasanya jidal dalam perkara agama itu tidaklah mutlak terlarang. Kalau datang ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa jadilhum billati ya ahsan, jidalilah mereka dengan cara yang baik dan seterusnya. Ya, namun ada syarat-syarat yang di mana mulai di sana orang itu berjidal, berjidal di atas ilmu. Ya, berjidal dengan maksud menegakkan kalimat Allah, berjidal kemungkinan besar dia memandang akan ada maslahat yang besar di situ. Ya, nah ketika dia melihat hal-hal yang seperti itu, maka dilakukan jidal. Tapi kalau seandainya dia melihat tidak ada maslahat yang besar di situ, maka akan jadi mudharat. Walaupun dia berjidal di atas ilmu, maka apa? Maka dia jauhi. Jadi ketika jidal itu haram secara mutlak, orang mengharamkan jidal secara mutlak, ini keliru. Atau seseorang membolehkan jidal secara mutlak dengan itu dijadikan ciri khas dalam dia berdakwah, ini juga keliru. Jelas ya, jadi ketika jidal itu dibangun di atas ilmu dan ada maslahat besar untuk menjatuhkan daripada syubhat-syubhat ahlul batil dan lain sebagainya, dan ada maslahat yang besar di sana, maka tidak ada masalah seseorang untuk mengatakan jidal. Adapun disyaratkan harus pemerintah yang menginikan, maka syarat seperti ini kita membutuhkan dalil. Apa dalilnya? Karena dalil dalam Al-Quran Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan, jidallah mereka dengan cara yang baik. Bisa difahami. Dan terjadi perjidalan Imam Ahmad dengan Ibnu Abi Duat, bukan hanya saja Imam Ahmad yang berjidal, ternukilkan dari ulama-ulama lain juga mereka berjidal. Adapun ketika para ulama yang mereka menolak untuk berjidal, ketika jidal itu mereka lihat tidak ada maslahat. Dan laki-laki itu adalah ahlul bidah, ahlul batil yang memang tidak ada ya kebaikan yang ada pada dirinya yang diharapkan. Dan juga kepada orang lain. Namun terkadang ada kebaikan yang diharapkan dari orang lain. Walaupun dari si ahlul bidah itu nggak ada manfaat untuk di apa? Diinginkan darinya. Bisa difahami di sini ya. Wallahu a'lam bishawab. Namun kalau seandainya ada pihak yang memang memiliki keputusan lain sebagainya, maka ini cahaya di atas cahaya. Faham ya? Jadi ini sesuatu yang bentuknya adalah penyempurnaan, bukan syarat. Ya, daripada syarat-syarat mutlak. Mafhum di sini? Nah, begitu juga dalam perkara dunia. Kalau memang seandainya kita punya teori, yang teori itu bisa kita pertanggungjawabkan dengan ilmu dan lain sebagainya, dan ada sisi manfaat nantinya, maka tidak ada masalah untuk kita jidali. Ya misalnya pesawat A jatuh. Ini pesawat A jatuh ini kenapa? Karena dalam pesawat itu ada A, ada B, ada C, dan D. Nah kalau A, ada B, dan C, dan D, ini secara teori tidak benar seperti ini. Maka dia jidali. Ada manfaat yaitu kembali kepada maslahat muslimin, ya untuk keamanan muslimin, dan lain sebagainya. Ataukah teori-teori ilmu yang lainnya tidak ada masalah kalau memang seandainya dia memiliki kemampuan di dalam perkara tersebut, dan dengannya ada maslahat yang besar dan untuk menutupkan pintu mudharat bagi orang lain, maka tidak ada masalah. Allah Alhamdulillah. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Awan Ustaz, Anda mohon penjelasan bagaimana dengan pekerjaan menjadi pengacara yang biasanya diikuti dengan jidal dalam persidangan yang karena pekerjaannya itu ia diharuskan membela orang yang salah atau bahkan di antara mereka orang kafir. Apakah ada syarat atau mutlak jidalnya tercela atau bahkan termasuk mirok Ustaz? Nah, jadi kalau seandainya ada teman-teman yang mau jadi pengacara, kalau kalau memungkinkan kan jangan masuk jadi pengacara. Ya karena ya mau nggak mau kita akan melindungi orang yang berbuat salah. Ya kita akan melindungi orang yang tidak perlu untuk dibela, tapi karena dia sudah memberikan sejumlah uang kepada kita, semaksimal mungkin kita akan membela orang tersebut. Ya seharusnya dia itu secara hukum harus dihukum 20 tahun. Tapi karena jagonya kita di dalam berjidal dan lain sebagainya, dihukumnya jadi berapa tahun? Jadi 5 tahun. Ini sebenarnya 20 tahun. Haknya dia. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, La'anallah ahwal muhditha. Allah melaknat orang-orang yang melindungi orang yang berbuat dosa. Jelas ya? Tapi kalau seandainya, orang itu dia berhak dihukum misalnya 10 tahun. Berhaknya 10 tahun standarnya. Tapi karena ada orang-orang yang ingin mendoliminya, dia mau dihukumi 20-30 tahun misalnya. Maka tidak ada masalah untuk dia apa? Ya kembalikan kepada memang yang menjadi hukuman bagi dia. Hukum standar bagi dia. Jelas ya? Paham di sini? Jadi secara kesalahan yang dia buat, ini orang misalnya orang gak punya kekuatan apapun dan lain sebagainya. Paham? Sementara nanti ada orang semena-mena akan menghukumi dia dengan seberat dari tidak setimpal dengan apa yang dilakukan. Maka di sana ada pemerintah yang mereka memang menyiapkan para lawyer, para pengacara dengan tujuan dan maksud untuk melindungi orang-orang yang memang mereka tidak memiliki kemampuan dari sisi apapun untuk mendapatkan hukuman yang memang itu hukuman yang pantas untuk dirinya. Jelas di sini. Tetapi wallahu a'lam bishawab, kalau ada teman-teman yang memang berniat untuk jadi pengacara, biar orang lain saja jadi pengacara. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan berikutnya. Di surat Hud ayat 108 disebutkan bahwa orang yang berbahagia tempatnya di surga, kekal di dalamnya kecuali Tuhanmu menghendaki yang lain. Kenapa di sini ada pengecualian seperti ini, Ustaz? Apakah artinya masih ada kemungkinan bahwa penghuni surga tidak kekal di dalamnya jika Allah mengendaki demikian? Baik, pertama, saudara-saudaraku muslim dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, telah datang ayat-ayat yang muhkam dan hadis-hadis yang muhkam bahwasanya orang yang berada dalam surga, mereka akan berada dalam surga tersebut selama-lamanya. Tidak akan pernah terputus ya keberadaan mereka dalam surganya Allah. Ini sesuatu yang muhkam yang datang dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam ayat ini ya, apa maksud daripada kecuali apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wallahu a'lam bishawab, saya ada sesuatu ya pernah yang sudah saya lewati tapi terluput dari saya dan saya tidak boleh menebak-nebak karena ini ayat Al-Qur'an ya, mungkin akan saya jawab pada pertemuan yang akan datang apa tafsir dari para ulama ya, apa yang kecuali apa yang diinginkan oleh Allah. Cuman sesuatu yang muhkam seperti yang saya sebutkan, telah datang ayat-ayat dan hadis yang menunjukkan bahwa orang yang berada dalam surga itu akan kekal selama-lamanya dan orang-orang kafir yang berada dalam neraka itu akan kekal selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan kalau masih ada pertanyaan lagi di yang lain, Ustaz. Dari YouTube ada soal Bang Roni atau Imam? Oh, enggak dibuka soalnya. Di sini belum ada soal. Bagi Iwaskan yang ikut di Zoom, silakan kalau ingin bertanya. Mas Abdullah, Mas Hana. Soal yang kemarin masih ada? Ya, ini sudah yang kemarin, Ustaz. Oh, sudah yang kemarin ya? Iya. Ada, sudah dicampur dengan yang kemarin, Ustaz. Bang Samsu, Mas Regi, silakan. Baik. Sudah, Mas. Saya sudah. Iya. Sudah tidak ada lagi, Ustaz? Oh, baik. Barakallahu. Barakallahu, Ustaz. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya hari Selasa, insyaallah. Lanjutkan lagi. Jadi, yang saya sebutkan nanti kok pembahasan-pembahasan setelahnya kira-kira sudah berulang, kita baca saja. Baik.